الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 282 dan ini ayat yang terpanjang, ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, ayatul dain, ayat yang berbicara tentang utang piutang. Dalam kehidupan keseharian kita terkadang tidak bisa terlepas dari ngutang dengan memberikan piutang. Sering atau jarang, banyak atau sedikit, barakallahu fikum, ini ada dalam kehidupan kita dan perkara ini boleh. Dan memberikan piutang kepada seseorang itu adalah ihsan. Itu adalah perbuatan baik. Baik. Meminjam juga diperbolehkan dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum meminjam dari sahabatnya dan beliau bayar dengan yang terbaik. Cuman ada ketentuan-ketentuannya agar supaya muamalah ini, karena termasuk muamalah, agar supaya orang tidak berselisih berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan nama iman dan sifatul iman agar semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang ketika diajak untuk mencatat utang piutangnya, dia mengatakan, ah sudah, masa enggak percaya Pak kita. Ini terkadang ucapan ini muncul, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mencatat utang piutang itu. Baik. Berikutnya ketika dia menagih atau hendak membayar, terjadi perselisihan. Pas ditagih, bayar ngapain utang 3 juta. Kita cuma perasaan kita cuma 2 juta. Kita pinjam cuma 2 juta enggak 3 juta. Ada catatannya enggak ada? Masing-masing enggak ada catatan. Masing-masing hanya mengandalkan ingatan. Padahal ini banyak yang dia utangkan, ini dia ngutang ke banyak orang juga. Boleh jadi ingatan ini pindah ke sini, ini ingatannya pindah ke sana. Perselisihan. Perselisihan ini muncul karena tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kaidah kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk satu perintah kecuali di sana ada kebaikannya. Dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali di sana ada kejelekannya. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk mencatat utang piutang agar supaya tidak terjadi perselisihan di berikut hari, Baik. Karena yang namanya ingatan ini, berapa lama bisa kita ingat? Tertumpuknya maklumat ini, masalah ini, masalah itu hilang. Baik. Tentang jumlah nominal utang piutang yang dia lakukan. Maka untuk terhindar kita dari masalah yang bakal muncul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencatat. Dan ada saksi. Barakallahu fikum. Bukan tidak percaya, percaya. Barakallahu fikum. Percaya. Sahabat Anda sendiri, Anda percaya selama ini, teman Anda sendiri. Cuma yang namanya ingatan ini kan terbatas. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Bukankah yang kita ajak tema muamalah utang piutangin adalah orang-orang yang beriman, orang amanah. Amanah dia, tapi yang namanya kalau selupa, dia salah tanpa ada kesengajaan. Untuk terhindar sekali lagi dari ini, ada pencatatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian utang piutang, baik. Utang piutang sampai tempo yang kalian tetapkan, yang kalian sepakati, barakallahu bikum, faktubuh, maka silakan catat. Baik. Silakan kalian mencatat untuk menghindari apa? Hilangnya harta dan terjadinya perselisihan. Baik. Anda mengutangkan uang, terus Anda sudah lupa. Kan hilang uang Anda. Baik, hilang uang Anda. Ya mestinya ketika Anda butuh masih bisa Anda mungkin menagih orang-orang yang ngutang. Baik. Maka dengan pencatatan insyaallah masih ada orang yang bisa kita tagih ketika kita butuh dengan uang kita. Ya mungkin ada yang bayar, ada juga yang tidak bayar. Dan utang ini sungguh sangat sulit. Barakallahu fikum. Terkadang ada uang untuk membayar, tapi dia memang tidak mau bayar. Kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancamannya. Baik. Yang namanya utang, kalau tidak dibayar di dunia, pasti dibayar di hari akhirat. Dan kalau dibayar di dunia ini, masih dibayar dengan uang mungkin, dengan barang mungkin, dengan yang lainnya mungkin. Tapi di hari akhirat, tidak ada yang bisa dipakai untuk membayar kecuali amal soleh. Amal soleh yang kita pakai untuk membayar. Karena tidak ada lagi uang di sana. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yang ada adalah amal soleh. Siksa kita melakukan ibadah ketaatan kepada Allah ternyata hanya sekedar dipakai untuk membayar utang. Dan inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflis, orang yang bangkrut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna malil muflis?" Tahukah kalian orang bangkrut itu? Sahabat memahaminya orang bangkrut yang ma'ruf, man la dinar lahu wa la mata'. Orang yang tidak memiliki dinar, dirham dan tidak memiliki harta, tidak ada duit, tidak ada barang, bangkrut. Karena demikian orang bangkrut, sudah. Tapi uang sudah habis, barakallahu fikum, barang pun sudah diambil orang. Bangkrut. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Yang dulunya banyak, sekarang habis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkrut yang sesungguhnya. Ini kalau bangkrut yang seperti ini masih bisa dia bangkit. Masih bisa dia perbaiki ekonominya. Jadi kebangkrutan dia mungkin karena satu dan lain, bukan karena sifat curang yang ada pada dia, bukan sifat yang jelek yang ada pada dia, bukan, memang musibah yang menimpa. Yang nanya perekonomian berubah. Boleh jadi orang salah strategi dalam usahanya sehingga bangkrut. Jadi tidak usah kita yang mungkin usahanya kecil-kecilan. Usaha orang yang luar biasa, miliaran, triliunan, bisa habis bangkrut dia. Karena salah strategi dalam usaha bisnisnya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadikan dia bangkrut. Kebijakan pemerintah. Subhanallah. Contoh sederhananya, barakallahu fikum, masalah minyak. Minyak-minyak goreng ini, barakallahu fikum. Ada pengusaha-pengusaha yang justru, barakallahu fikum, keok dia dengan usahanya gara-gara ini. Harga diturunkan oleh pemerintah, sementara dia telah membelinya dengan harga yang tinggi. Mungkin kalau 1 liter, 2 liter tidak jadi masalah. Kalau sudah sekian dan sekian banyak, rugi. Rugi besar dan dia tidak lagi bisa melanjutkan usahanya. Bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi itu atau bangkrut itu adalah orang yang masuk ke alam akhirat membawa sekian banyak amal soleh. Amal salat, rajin salat dia, bahkan tahajud, salat-salat sunah yang lainnya, masya Allah. Puasa dia, banyak puasanya. Setelah puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah dia tekuni. Keluarkan zakat, sedekah-sedekah pun tidak ketinggalan. Senantiasa dia keluarkan infak, membantu orang lain. Barakallahu fikum. Haji, masya Allah, berkali-kali haji, bahkan umrah lebih sering lagi. Dia masuk ke alam akhirat membawa sekian banyak amal soleh. Akan tetapi dia telah mendzalimi si fulan. Dia telah memukul si fulan. Dia telah mengambil harta si fulan. Dia menumpahkan darah si fulan. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Akhirnya dia dipakai amal solehnya ini membayar si fulan kezalimannya. Membayar si fulan, membayar, membayar, membayar. Sehingga apa yang ada pada dia dari amal soleh yang sangat banyak habis. Belum selesai dia membayar kezaliman-kezalimannya, amal solehnya sudah habis. Jadi, maka dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada dia, sehingga dengannya dia dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah orang muflis. Kalau orang bangkrut di dunia ini, bangkrut sekarang, mungkin dia masih ada yang nolong, ngemodalin, ditalangin usaha upayanya, sehingga dia bisa memperbaiki ekonominya, dia usaha kembali. Barakallahu fikum. Dan terlalu banyak orang begini modelnya, jatuh bangun istilahnya dalam usaha. Dia usaha ini memang bangkrut terus sampai dia kejar-kejar polisi karena utang yang tidak dia bayar. Miliaran. Barakallahu fikum. Akhirnya dia mulai lagi dari awal, kecil-kecilan dia menyicil sedikit demi sedikit utangnya. Sambil berkembang usahanya, masya Allah, lebih besar dan lebih besar lagi. Ini di dunia. Tapi kalau di hari akhirat, suatu yang tidak bisa lagi, barakallahu fikum, diulangi dari awal. Cuma satu kali kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memukul si fulan, kita telah mengambil harta si fulan, kita menganiaya si fulan, menumpahkan alas. Dipakai semuanya amal-amal salehnya. Untuk tidak terjadi yang seperti ini, maka jangan pernah kita melakukan kezaliman. Kezaliman pun yang pernah kita lakukan, kita harus minta keridhaan dan minta maaf dari orang yang kita zalimi. Kalau kita pernah mengambil uangnya, kita kembalikan uangnya. Kalau pernah kita menganiaya, barakallahu fikum, kita minta untuk dia membalasnya. Atau tidak, dia memaafkannya. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Dan mengapa? Di dunia ini kita terus terang, kita minta maaf kepada orang-orang yang telah kita aniaya sebelum kita meninggal dunia. Baik. Karena ketika kita masuk ke alam akhirat, semua orang bersikuku dengan haknya. Di dunia ini orang masih bisa apa? Orang masih bisa tersentuh, tergugah. Ketika kita minta maaf, mohon maaf dengan sangat, mungkin dia akan memaafkan kita. Mungkin. Tapi dari akhirat, oh, sungguh sangat susah. Oh, kita suka pahala. Nafsi-nafsi, semua orang pengen selamat. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Baik. Hakul adami yubna ala syuh. Hak manusia yang dibangun di atas apa? Asyuh. Tidak ada yang rela hartanya begitu saja keluar. Tidak ada. Barakallahu fiik. Pengen balasan. Adapun kalau hak Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tapi kalau hak manusia, mereka akan tuntut nantinya di hari kiamat. Dia dipukuli, dia dibunuh, dia diambil hartanya, dia digibahi, dia dianiaya, berbagai macam. Mereka akan menuntut nanti di hari kiamat. Jadi, maka di dunia ini, barakallahu fikum, silahkan kita tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon maaf kepada orang-orang yang telah kita aniaya. Bukan cuma sekedar tobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hak orang terhadap kita. Kalau masalah itu masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup kita tobat. Tapi kalau masalah kita dengan saudara kita, maka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan permohonan maaf. Barakallahu fiik. Tidak cukup Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta ampun, ya Allah, saya tobat, saya telah memukul si fulan, ya Allah. Anda insyaallah diterima. Tapi urusan Anda dengan saudara Anda, Anda telah pukuli, itu belum tentu dia memaafkan Anda. Barakallahu fikum. Maka segera minta maaf. Kita kembali, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza talayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Silakan kalian menulisnya supaya terhindar dari hilangnya harta begitu saja atau terjadinya perselisihan sengketa. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaknya ada tukang catat di antara kalian yang mencatat dengan adil, dengan terang, dengan jelas. Taib. Orang terpercaya. Telah taib terjadi di tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, bertepatan dengan bulan taib Rajab, tanggal sekian, bulan sekian, taib Hijriah, telah hadir di hadapan saya si fulan, baru dituliskan sedemikian rupa. Taib, ada katib, kalau di zaman sekarang mungkin notaris. Barakallahu fikum. Ya kalau mungkin uangnya cuma sedikit-sedikit, enggak perlu, barakallahu fikum. Kalau ke notaris lebih banyak lagi biayanya. Lebih banyak biayanya dari utang piutang yang dicatat. Barakallahu fikum. Maka hendaknya ada orang yang menulis dari orang yang adil, orang yang terpercaya. Wala yaba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Maka orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk catat mencatat, apalagi diberi kewenangan oleh pemerintah. Baik, barakallahu fikum. Seperti notaris sekarang ini. Wala yaba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Hendaknya orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk catat mencatat ini, amanah ini, tidaklah dia, barakallahu fikum, menolak untuk memberikan pencatatannya. Hadir di sini tanggal sekian, bulan sekian, terjadi ini, pihak A sebagai, barakallahu fikum, peminjam, pihak B sebagai yang meminjamkan uang. Jadi, uangnya sekian, kata ditulis sedemikian rupa. Jadi, akan dibayar setelah jatuh tempo beberapa bulan. Nah, ditentukan semuanya, ditetapkan supaya semuanya jelas, disebutkan juga saksinya si fulan pembayarannya juga demikian. Barakallahu fikum. Jangan sudah dibayar ini belum ada yang menyaksikannya, belum ada. La haula illa billah. Yang namanya juga orang terkadang berubah pikiran. Dia sudah dibayar tapi pencatatan masih ada, belum dimusnahkan, belum diapa. Dia masih menuntut. Berikut hari dia juga lupa. Dia sudah bayar atau nyanda. Tapi masih ada tertulis di sini. Tapi kalau dilunasi, dihadirkan semuanya, kemudian dikatakan telah lunas. Baik, walaupun catatan itu masih ada tapi sudah ditulis itu lunas tanggal sekian sekian, saksinya simpulan simpulan semua. Terus enggak akan ada lagi apa? Sengketa di berikut hari. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub, maka hendaknya dia menulis. Wal yumli lil ladzi 'alal haqq wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaknya orang yang hendak mengutangkan uangnya memberikan imla, mendikte, saya mengutangkan uang saya sebesar sekian dan sekian, jumlah sekian dan sekian kepada si fulan. Taib, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. La haula wa illa billah. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, falyaktub wal yumli lil ladzi 'alal haqq wal yattaqillaha rabbah. Coba perhatikan detailnya permasalahan ini, dan semuanya digantungkan dengan masalah apa? Masalah iman wa taqwa. Barakallahu fikum. Iman wa taqwa. Karena memungkinkan terjadinya kecurangan. Baik, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang yang melakukan utang piutang ini jujur, taqwallah, takut kepada Allah. Ini masalah harta benda. Masalah uang. Dan ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yumlil ladzi 'alal haqq wal yattaqillah rabbah. Wala yabkhas minhu syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun. Baik, masyaallah. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqq dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumli waliyuhu bil haqq. Wa fa in kana al-madin mahjuzan am mahjuran 'alaihi litabdirihi wa israfihi aw kana saghiran, di sini dikatakan oleh para ulama kita, au majnunan au la yastati'u an nutqa li kharsihi li kharasin bihi au adami qudratihi kamilatan al kalami falyatawalla al imla'a 'ala al madin al qa'imu bi amrihi wa tlubu shahadata rajulaini muslimaini balighaini aqilaini min ahli al min ahli al adala. ولا يبقى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق طيب وليتق الله ربه عليه الحق, yakni orang yang ngutang hendaknya dia طيب bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia mengurang-urangi sedikit pun. Dia ngutang 1 juta kemudian dia mengatakan hanya 900. طيب فإن كان الذي عليه الحق سفيها, kalau dia adalah orang yang safih, orang yang kurang akal, au dha'ifan atau lemah dia, sudah tua, au la yastati'u ayyumilla, atau dia tidak mampu untuk mendikte, taib, karena bisu atau karena yang lainnya, falyumlil waliyuhu bil adl, maka walinya yang hendaknya yang mendikte, yang menggantikannya. Barakallahu fikum. Bukan cuma pihak pertama dan kedua, tapi mesti ada saksi. Kata Allah, wastashhidu shahidaini min rijalikum. Hendaknya ada dua saksi yang mempersaksikan utang piutang itu. Agar supaya jelas. Barakallahu fikum. Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, dua laki-laki dewasa, fa rajulun wa imra'atani, maka satu orang laki-laki dewasa dan dua perempuan dewasa. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridai sebagai saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal akhar. Boleh jadi satu di antara mereka lupa, lalai, tidak ingat lagi, maka satunya lagi yang akan mengingatkan. Barakallahu fikum. Karena daya ingat orang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan adanya saksi, barakallahu fikum, terkurangi kemungkinan untuk lupa. Barakallahu fikum. Kalau satu lupa, insyaallah satunya masih ingat. Insyaallah dengan pencatatan dan ada saksi, akan terjauhkan orang dari perselisihan dalam masalah utang piutang. Sekali lagi, utang piutang adalah sesuatu yang diperintahkan kita untuk mencatatnya. Barakallahu. Baik. Ayat ini kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.